Kemudian pelajaran kita selanjutnya berkaitan tentang kumpulan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang zikir dan doa-doa yang disyariatkan untuk kita ucapkan dari dalam sholat. Naam. Di mana pada pembahasan yang lalu beliau telah menyebutkan pembahasan al-basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim pada saat kita memulai sholat, yaitu setelah takbiratul ihram, kemudian baca doa ibtitah, kemudian apalagi ta'awudz, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru setelah itu membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, baru membaca suratul Fatihah. Naam. Dan beliau mengatakan bahwasanya ini disirkan, dikecilkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini ada khilaf, akan tetapi inilah yang kuat dalilnya, seperti dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma'a dan minum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in, maka saya tidak mendengarkan satu pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dan apa yang beliau nafikan di sini maksudnya jaharnya. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain disebutkan fa kulluhum la yajharuna, seluruhnya mereka tidak menjaharkan. Artinya kalau dinafikan di sini tidak menjaharkan, ya bukan berarti bahwasanya beliau tidak membaca sama sekali bismillah, tapi datang dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya beliau membaca tetapi secara pelan. Fa kulluhum la yajharuna, seluruhnya tidak mereka menjaharkan ucapan basmalahnya, tidak mereka keraskan. Artinya beliau membaca tetapi pelan, ya. Naam. Maka apa yang datang dalam sebagian hadis seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW membaca ucapan bismillahirrahmanirrahim pada di dalam salatnya, maka ini kita bawa bahwasanya beliau membacanya dengan secara pelan. Ya. Naam, karena hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menunjukkan bahwasanya beliau membacanya dengan keras. Ya. Naam. Maka hadis ini dan yang semisal dengannya menjelaskan bahwa Nabi membacanya tetapi apa secara pelan. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya al-babus sabi' at-ta'min. Pembahasan selanjutnya adalah at-ta'min. Karena ini berkaitan tentang apa? Zikir dan doa, ya, yang diucapkan di dalam salat. I'lam, ketahuilah bi annaka idza faraqta min qira'atil Fatihah. Berkata Syekh Bajamal hafizahullah, ketahuilah sesungguhnya idza faraqta min qira'atil Fatihah, jika engkau sudah selesai dari membaca suratul Fatihah, syuri'a laka an taquna 'aqibah, maka disyariatkan bagimu untuk engkau mengucapkan setelahnya imaman kunta au ma'muman, sama saja anda sebagai imam ataupun ma'mum au munfaridan ataupun salat sendirian, disyariatkan bagimu untuk membaca amin. Ya. Akhrajahu Ad-Darimi bi sanadin sahih min hadits Wa'il ibn Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Dan Al-Imam Ad-Darimi telah mengeluarkan satu hadis dengan sanad yang sahih dari hadisnya Wa'il ibn Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai membaca waladdallin, qala, maka Nabi mengatakan amin, wa yarfa'u biha sautahu, dan beliau mengangkat suaranya dalam pengucapan amin. Wali Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Abi Syaibah yamuddu biha sautah, dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmizi, juga Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dengan lafaz yamuddu biha sautah, boleh panjangkan, angkat, ya, suaranya dengan ucapan amin. Walil Bukhari wa Muslim, demikian pula ada satu hadis dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ammana al-imam fa amminu, apabila imam mengucapkan amin, fa amminu, maka hendaknya kalian juga mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikati, karena sesungguhnya siapa yang ucapan ta'minnya, ucapan aminnya bersamaan dengan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diberikan pengampunan terhadap dosanya yang telah lalu. Ya, dan ini keutamaan salat bersama dengan imam dari awal sampai akhir. Ya, karena kalau kita telat tentu tidak bisa kita apa, mau bersama dengan imam mengucapkan amin. Ya, naam. Jadi hendaknya kita jangan sampai ketinggalan dari keutamaan mengucapkan amin ini bersama dengan imam, bahkan bersama dengan para malaikat. Karena dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para malaikat juga ikut mengaminkan. Karena Nabi mengatakan, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, karena sesungguhnya barang siapa yang bertepatan ucapan ta'minnya, aminnya bersama dengan para malaikat, bersama dengan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diberikan pengampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Wali Muslim dalam hadisnya Muslim, min hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza shallaitum, apabila kalian salat, fa aqimu shufufakum, maka luruskan dan rapatkan saf-saf kalian, thumma liya'ummakum ahadukum, kemudian salah satu di antara kalian menjadi imam, fa idza kabbar, jika imam sudah bertakbir, fakabbiru, maka segera kalian juga bertakbir, wa idza qala, dan apabila imamnya mengatakan, telah mengatakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka hendaknya kalian mengatakan amin, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini juga di antara keutamaan bahwasanya apabila kita senantiasa ikut mengucapkan kalimat amin, ya, bersama dengan imam kita, bersama dengan para malaikat yang ikut mengaminkan, Nabi mengatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Di antara sebab-sebab untuk kita meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, sang penguasa, naam, adalah dengan ikut mengucapkan kalimat amin. Maka jangan sampai kita apa, telat dari keutamaan yang luar biasa ini, ikut mengucapkan kalimat amin, ya, di dalam solat pada saat imam mengucapkan amin. Qala al-hadith, qala al-syarh, penjelasan, qawluhu amin ay Allahumma istajib li, kalimat amin itu artinya apa? Allahumma ya Allah istajib li, kabulkan untukku ya Allah. Ya, kama fi hadithi Abi Musa, sebagaimana dalam hadithnya Abu Musa radhiyallahu anhu, faqulu amin, maka ucapkan kalimat amin. Yuhibbukumullah bukan berarti bahwa yuhibbukumullah diucapkan, tidak. Tapi ini keutamaan yang Nabi SAW, jika imam sudah selesai mengucapkan waladdallin dan dia mengucapkan amin, kalian juga mengatakan amin. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya, ya, jangan sampai disalah dipahami bahwa dikiranya bahwa amin yuhibbukumullah, bukan itu maksudnya. Tapi amin itu sampai di situ. Kemudian Nabi menyebutkan keutamaannya apa itu? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian jika kalian ikut apa, mengucapkan kalimat amin ini. Wa amin fiha lughatan, amin terdapat padanya dua lughah, dua cara baca. Qasrul alif wa madduha ma'a takhfifil mim fiha. Qasrul alif itu memendekkan alifnya, wa madduha dan memanjangkannya, ma'a takhfifil mim fihima, disertai dengan meringankan, tidak mentasydid ucapan aminnya. Wal lughatu tsaniyatu ashhar wa afsah, dan lugah yang kedua ini lebih masyhur dan lebih fasih, yaitu dengan memanjangkan kasrul alif, yaitu amin. Amin. Ada wa madduha, dan ada yang dipanjangkan amin, ya. Ini dua. Kasrul alif apa itu? Dikasarnya dipendekkan lafaz alifnya. Bagaimana caranya? Amin. Amin. Atau wa madduha, atau dipanjangkan macam cara amin. Jelas ya? Coba bedakan Abdul Hasan. Yang pendek apa yang panjang ini? Enggak jelas ke mana yang pendek, mana yang panjang? Mana yang pendek coba? Amin. Toi. Yang panjang? Amin. Toi. Asanta. Nah, mana yang lebih bagus? Maksudnya lebih masyhur, lebih fasih. Yang panjang. Amin. Dan ini masyhur ya. Nah. Toi. Qalahun Nawawi, artinya yang masyhur dan afsah dengan memanjangkan amin, ini yang lebih bagus kata Al-Imamun Nawawi. Undur Al-Mughni wal Majmu. Wa min al-akhta, dan di antara bentuk kesalahan fi nutqiha dalam pengucapan kalimat amin ini, tasydidul mim, mentasydid mimnya amin atau amin, ya ini keliru nih, karena itu merubah maknanya. Ya, qala Ibnu Qudamah fil masdar as-sabiq, berkata Ibnu Qudamah ai pada kitab rujukan yang telah berlalu penyebutannya itu Al-Mughni, ya, wala yajuzu tasdidu fiha, tidak boleh ditasdid, disaddu orang Bugis bilang, ya. Nah, tidak boleh ditasdid pada penyebutan mim amin atau amin, ya, karena yuhilu makna, karena ini akan merubah maknanya. Fayaj'alu bima'na qasidin, akan bermakna qasidina, ini bermaksud, ya, qasidin. Kama qala Allah Ta'ala wala amminal baital haram, wala qasidina baital haram. Baik, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.